Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala an Amr ibn Shu'aib bin an-nabihi saking bapai Amr jaddihi saking bayi Amr radhiyallahu anhu annam ra'atan setuhune wong wadon iku atat nekani sapa imro'ah annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha lan iku sertane imro'ah imnatun utawi anak wadon laha kang tetep kaduwe imro'ah kok separo iki nang ndi wong iki saiki sing turu. Absen ni korang ni absen. Jam songol, separuh. Wa mahalan iku sertani imro'ah ibnatun utawi anak wadon laha kang tetep kaduwe imro'ah. Wa fiyatib natihalan iku tetep ing dalem tangane anak wadon imro'ah. Maskatani utawi gelang luru minta habin kang saking emas pokoklah muka dawuh sinin Kanjeng Nabi laha marang imro'ah dawung ini atu tina zakatah atu wadina ono ta'aweh sopo siro zakatah hadha ing zakatih zakatah hadha ing zakatih iki jenengi zakat hadha ing zakat iki gelang. Kala dawuh sinten sapa iku jenenge imro'ah Allah mboten Kanjeng Nabi. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi ayas surruki ana ta nyenengno ing sira wadon. Apa ayas surruki? Apa yento gelangi ing sira jadi gelangi ya, jadi no gelang ing siro. Sinten Allahu Allah bihima kelawan maskatani yaumal kiamati ing dalam dino kiamat bisiwaro ini kelawan gelang luru minarin kang saking geni. Rawabung riwayat no in hadis sopo asalah satu wong telu. Wa isnaduhu utai sanati hadis iku kawiyun iku kuat. Fasohahahu lanyoheno ing hadis sobal hakimu imam hakim min hadithi Aisyah ta sangking hadithi Aisyah kalau yang dulu iki hadis iki bahwa perhiasan yang digunakan untuk hiasan memang perhiasan berfungsinya untuk dihias itu wajib dizakat itu pendapati Imam Abu Hanifah. Tapi mayoritas ulama mengatakan perhiasan yang digunakan itu tidak wajib untuk dizakati. Jadi nek digunakan tidak wajib dizakati. Ini Abu Hanifah mengatakan perhiasan yang dibuat untuk hiasan tetap wajib dizakati. Kalaan Umi Salamata saking Umi Salamah radhiyallahu anha annaha sedulurne Ummi Salamah iku kanat ana sapa Ummi Salamah. Kala iku dalbasu nganggo sapa Ummi Salamah audohan ing biro-biro perhiasan min dahabin kang saking emas. Faqalat monggo dawuh sinten Ummi Salamah ing dawuh ya Rasulullah wahai Rasulullah Akan zunhua kalau tidak ada di zakatahu falai sebikan zin. Akan zun onoto iku kan zunhua utawi iki perhiasan. Yeah. Kan lek tengah ayat Quran waladina yakni zuna zahabawal fitoh kan kan ini adalah hadis ayat ini kan tidak oleh. Jadi emas dan perak yang termasuk kan zun itu kan diancam, ya yeah. Diancam dengan siksaan yang pedih. Nah ini termasuk kanzun itu apa enggak kanjeng Nabi? Kalau ada usitin kanjeng Nabi, ida ataiti ing dalam nalikani mbayari sopo siro zakatahu ing zakati hadha falaisa mokorono opo hadha iku bikanzin iku arang kanzin. Kalau ora dawe kanjeng Nabi, nek mbok bayari zakati gak termasuk kanzun. Berarti dawe Allah Ta'ala walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddah itu okay. Itu ancaman bagi mereka yang menyimpan emas dan perak lajung fikuna hafiz aminilai fabasirum biada binalik itu khusus bagi emas perak yang tidak dizakati. Jadi kok gak dizakati, oh masukkan zun berarti ya masukkan zun, nah berarti itu ancaman. Berarti sebaliknya kalau dizakati berarti tidak termasuk kan zun umum dizakati. Kala tadi memang khilaf jumhur ulama mengatakan kalau perhiasan enggak wajib dizakati. Nah, sinten namine Abu Hanifah mengatakan tetap wajib. Ulama yang lain mengatakan tetap wajib dizakati tapi seumur sepisan ono le perhiasan. Kala an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu kala tau sinten Samurah. Kala kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iyamuruna perintah sinten Rasulullah ing kita. Iyamuruna perintah sinten Rasulullah ing kita. An-nukhrija kelawan yen to ngetokno sapa kita. As-sadaqata ing zakat minal ladzi sangi berkoro. Nuiduhu kang apa iku jenenge nyiapno. Nuiduhu kang nyiapno sapa kita. Ing alladzi lil bai'i karara didol rawahum dening hadis sapa Abu Dawud wa isnaduhu ta sanati hadis iku layyinun iku lemas. Kala artine harta dagangan itu wajib dizakati kalau sudah mencapai satu nisab dalam setahun, mencapai satu nisab dengan ngitung barang yang ada. Barang yang ada itu dihitung apanya? Dihitung harga jualnya. Harga jual di daerah itu berapa harga misilnya barang itu di daerah tersebut. Jadi bukan harga kulai, tapi harga nopo jual. Harga jual itu harga misil, harga yang berlaku di situ. Kayak berlaku kita amini kipir, sapiroy. Nah, maka dihitung. Kalau awal hasil kok ada niat barang ini untuk diperdagangkan, berarti wajib disakati. Tapi nekat niat pun ya. Niat disimpan tinggu dewe ya buat wajib zakat. Soalnya tunggu mobil 10 niatnya tinggu dewe juga wajib zakat. Tapi kalau niat dagang satu aja wis wajib zakat sampai satu mobil 100 juta ya wajib zakat setahun ya, sampai satu tahun ya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala dawsitan Rasulullah wa firrikazi lanaku tetap ing dalem barang apa iku jenenge temuan, temuan zaman jahiliyah. Apa jenenge harta karun. Al-khumus wa sabar limo muttafaqun alaih. Jadi harta yang ditemukan pendeman zaman jahiliyah, misalnya zaman gali tanah menemukan uang zamane jahiliyah, zamane Fir'aun misalnya. Wah, 70 kilo. Misalnya maka zakate adalah seperlimanya berarti 20%. 20%-nya seperlimane kan 20% berarti 20%-nya. Wah kok akeh temen zakati lah iku kon entuk yo gak rekoso. Wong entuk nemu wae. Tapi nek zakat tijarah sithik zakat 2,5% karena itu dihasilkan dengan usaha yang sangat gigi. Kalau iki kan nemu iki gak ana tujuan golek harta karun moro-moro nemu kok ya kan toh. Pendeman jahiliyah istilahnya. Itu seper lima artinya 20%. An Amr ibn Shu'aib bin Al-Abihi sangke bapak Amr anjadihi saking bayi Amr radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da usidun Rasulullah fi kanzin wajadahu rajulun fi kharibatin dawuh fi kanzin kausate kedua kedua engko fi kanzin ing dalam harta wajadahu kang nemu kanzin itu bondo pendeman wajadahu kang nemu ing kanzin sapa rajulun wong lanang fi kharibatin ing dalam tanah rusak. Tanah rusak manan itu tanah tidak berpenghuni dan tidak ada yang memiliki itu jenis kharibatin. Misalnya sama neng laut, ya ini sama atau di hutan belantara, gak ada yang milik kan itu kalau sih miliki. Kala daung ini in wajat tahu, lamun nemu sokosil ingkan zin, fikoriatin ing dalam deso, mas kunatin kang dipanggoni, yo fa'arifhu. Mongkong ngumung no sopo siro ingkan zin. Oh sudah makan malam. Bapak sendok. Tiga. Fa'arifu mongkong ngumung no sopo siro ing iku kan zin. Nek ditemukan. Kalau harta itu kau temukan di desa yang berpenghuni, ya harus diumumkan. Berarti ono sing duwe ngono manane. Kala wa in wajadahu lan namun nemu sapa sira ing kanzin. Fi qaryatin ing dalam desa ghairi maskunatin kang ora dipanggoni. Allah fa fihi mongko iku tetep ing dalam kanzin. Wa fi rikazi lan ing dalam harta rikas pendeman ja. Al-Humusu tayi seperlimo akhrajahu ngeriwayan ing hadis sapa Ibnu Majah bi isnadin kelawan sanad hasanin kang hasan. Kala kalau ditemukan di desa yang tidak berpenghuni maka inti wajib membayar zakatnya berapa? 20% seperlima ini. Kala yang ditemukan di desa yang tidak berpenghuni itu hukumnya sama dengan harta pendeman jahiliyah. Kalau mana nih paham ya? Kalau an Bilal bin Harits radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akhoda ngambil sinen kanjeng Nabi minal ma'adini saking biro-biro tambang al-qobaliyati kang bangsa Qobal kala nama daerah ya, nama arah Al-Qobal yati asoda kota ing zakat rawahung dan ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud kala apa iku jenenge iki artine harta tambang itu kalau sudah mencapai satu nisab wajib dizakati. Piro zakate? 2/4, 2,5. Tambang apa? Tambang emas karo perak. Tambang minyak enggak berarti, tambang batu bara juga enggak, tambang gas juga enggak. Apa meneh wis sing wajib nek Syafi'iyah itu ya iku wis tambang emas karo perak Freeport yo wajib zakat. Nah, tapi wong kafir ya wajib dadi. Kala sekarang ada pertanyaan kita kan uang kertas itu wajib dizakati apa ora nih uang kertas lo uang kertas itu kan jadi itu emas perak ya kan toh nek cara Syafi'iyah gunah wis gak wajib zakat ya nek cara Syafi'iyah jadi kenapa lo itu tuh emas perak sih wajib zakat itu uang yang terbuat dari emas dan perak. Tapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah seingat saya itu mengatakan wajib. Kenapa wajib? ini persis fungsinya dengan nakden, emas perak. Artinya sama-sama digunakan sebagai transaksi, alat transaksi dalam jual beli, persis sama dengan dinar karo dirham zaman dulu. Istilahnya sama-sama mata uangnya. Mata uang zaman dulu dinar karo dirham, sekarang mata uangnya pakai uang kertas al-awraq, al-awraq al-maliyah istilahnya. Uang kertas itu. Kalau nah jero sapi ya, enak ya. Suki ya. Kalau kan zakat-zakat nih. Hitung puluh miliar di kawajib zakat dan jero sapi ya. Tapi kan kaya, aduh. Masuk kawajib rek, hitung puluh miliar kawajib zakat ya kan. Nengati kaya biar rasanya kaya biar. Kalau masuk sing petani wae itu 5 juta jadi zakat ya kan tuh. Iki yang jutaan puluhan juta masuk kawajib zakat rek. Kalau masalahnya zakat itu ya, ya itu tadi ketentuan dari Nabi. Kalau ini cara Safiyah gak kena dikias-kias no istilahnya konten niku. Kalau miskin ketetepan itulah perbedaan-perbedaannya saiki ya semakin berkembang. Zakat-zakat itu omongan dizakati, mobil dizakati, pabrik dizakati. Magda, mana Magda? Hmm? Lapo Magda? Nangis. Apa kok nangis? Kenapa kok nangis? Babu zakatil fitri utawi ikun ramo zakat fitrah, zakatul abdan istilahnya, zakat awak di zakat fitrah. Kala wa asma'iha lan biro-biro jenenge zakat fitrah. Apa jenenge zakat fitrah? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala dawu sapa Ibnu Umar ing dawu fardho wajibaken sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ing zakat fitrah so'an rupane sak-sok min tamrin kang saking kurma au so'an uta sak-sok min sairin kang saking kandum utawa cuwawut alal abdi wajibno ing atase budak wal huri lan wong merdeka wa zakari lan wong lanang wal unsa lan wong wadon sohiri lan bocah cilik wal kabiri lan wong gedhe minal muslimina saking biro-biro wong Islam. Kala wa amaro lan perintah sinten Rasulullah antu adda. Kala kelawan yento dibayarno apa zakat. Kala qobla khurujin nas ing dalam sadurunge metune menungso ila sholati marang sholat hari raya. Kala kala kala pun diwau mutafakun alaih. Jadi zakat fitrah itu wajib. Ukurannya berapa? Satu sok. Satu sok itu 2,5 kilo lah kira-kira. Ya, kira-kira 2,5 kilo. Satu sok ada 4 mut. Satu mut 6 ons. Ya, mis 24 ons. Ya, itu ukuran paling kecil dari sekian. Kalau sekarang ini hampir 1 kilo satu sok. Oh, 1 kilo, 3 kilo, hampir 3 kilo, 2,7 kilogram atau berapa? Ya paling enak wis 3 kilo aja wis ya kan toh. Oke, wis tahun pisan dulu nih. Ngono kok mikir wis PP 70. Waduh iki piye? 2 kilo setengah apa 3 kilo ya? Kira nambah setengah kilo ya jadi 5000 lho ya. Iku mikir wis waduh setahun pisan. Kalau sopo sing wajib, semuanya wajib. Budak, orang merdeka, anak kecil, sopo sing wajib. Ya sing wajib kalau anak kecil, ya bapaknya yang wajib zakati kan. Nah, istri yang gak zakati, ya suaminya. Ya suami melarat piye, ya istri zakat dhewe. Nabi ya Sayyidin al-Khudri radhiyallahu anhu kala dawuh sinten Abu Sa'id. zakat dhewe ya kena. Tapi jenis yang wajib zakati adalah suami. Kuna apa nang dika sapa Abu Said, kuna ana sapa kita iku nutiha. Iku paring sapa kita ing zakatul fitri. Fi zaman Nabi ing dalam zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soan rupane sak sok minta doang ingkang saking panganan. Kau soan untuk sak sok minta beringkang saking kurma. Kau soan untuk sak sok misalnya. Kala auso anto sasok min sairin kang sangking gandum, auso anto sasok min sabibin kang sangking anggur garing, muttafaqun alaih. Kala fi riwayatin, kala kurang sithik mau tadi ya. Wal ibni adiyin lan iku kadwi ibnu adi wadarakudni dadarakudni bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes utai dawuh ughnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Ugnuhum nyugihna sapa sira ing pira-pira wong fakir nyugihna kok ugnuh kala agnuhum kliru kabeh tulisan ini agnuhum nyugihna sapa sira kabeh ing fakara anitawafi saking mubung-mubung mubung-mubung golek dhuwit ya dalyomi ing dalem ikilah dina kala wali Abi Daud wa fi riwayat inna niku in dalam suci ni riwayat utai dawu aw so'an utau sa'sok min akidin saking akid min akidin saking akid susu sing sudah kering itu jenengi akid, susu kering ya saya ini jauh kayak keju ini ya susu yang sudah kering kala kolang niku sopwa Abu Said amma ana anapun utawi ingsun niku fala azalu mongko iku ora leren-leren sapa ingsun iku ngri juhung ngetokno sapa ingsun ing saksok niki ing saksok kamakuntu kaya ana kaya oleh ana sapa ingsun iku ngri juhung ngetokno sapa ingsun ing saksok fi zamani Rasulillah ing dalem zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali Abi Dawud lan iku kata Abi Dawud la ukhriju utawi dawuh la ukhriju orang yang tono sapa ingsun abadan ing dalam salawase illa so'an kecoba ing sakso jadi selawase nek zakat fitrah itu cuma satu so kala jadi zakat itu zakat fitrah zakat apa ya zakat badan apa yang dikeluarkan makanan pokok di daerah itu, di kamu berada itu. Kalau kau di Jogja sekarang, ya zakat di Jogja pakai makanan pokok orang Jogja apa ya beras. Gitu. Pakai uang boleh enggak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nek Syafi'i yang mengatakan enggak boleh. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala dawu sapa Ibnu Abbas farodo majibaken. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ing zakat fitrah. Tuhrotan krono nyucekno liso imi marang wong kang poso nyucekno minal lawi saking perkara kang ora ana faedahe kaya apa kaya gula guyon-guyon dolanan iku lawi. Jadi iki fungsine zakat fitrah mensucikan orang yang berpuasa dari hal yang tidak berguna saat berpuasa itu misalnya main-main dolanan ya toh kalau kan gunane iku lho hubung-hubung jering golek sorop jering. Kalau ni desa, boleh maghrib, kau sahdi boleh iman orang kau tu kau dewi, mubung-mubung ya. Kalau nak faham dah, kan ikut jenenge, ikut jeneng lahun, Allah warrofasilan, apa ikut jenenge omongan Allah, waktu matan, apa ikut jeneng makanan, di masak ini marang piro-piro wong miskin, faman mengkotai sapane wong. Iku addaha lamun bayari sopeman ing zakat qobla sholati ing dalam saturungi sholat fayamutin zakat iku zakat dan iku zakat makbulatun kang diterima jadi waktu ini zakat fitrah itu sebelum sholat hari raya Waman lanu te sabane wong adaha iku lamun bayari sapa man ing zakat fitrah. Bada sholati ing dalam sawise sholat, sholat hari raya mana nih? Faya mongkau tawi iki sing dibayar no iku sodako dan sodako minas sodako tikang sangking piro-piro sodako waduh itu zakat itu rawah mungkin wajar no ing hadis ala artinya piye? Artinya sedekah zakat yang diberikan sawise salat itu ganjaran luwih sithik daripada yang diberikan sebelum salat. Rawahu dalam ing hadis sapa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa shahahu. Lan ana ing hadis sapa Al Hakim Imam Hakim. Babu sedekah tatawu'i utawi kiku bab nerangno sedekah sunnah. Sedekah sunnah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ani nabiyyi sangkeng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sinten kanjeng Nabi sabatun utawi wong pitu iku yudhilluhum ngaup-ngaupi ing sapa ngaup-ngaupi itu memberikan teduhan sinten Allahu Allah fi dhillihi ing dalam aup-aupane Allah, naungane Allah. Yauma la dhillah ing dalam dinane ora ana aup-aupane iku maujud illa dhilluhu kejaba aup-aupane Allah, naungane Allah. Fadha karo mongkon nutur sapa Abu Hurairah al hadis ing hadis. Wa fihi lan iku ing dalam hadis utai dawuh wa rajulun lan wong lanang sodako kang sodako soporojul bisodako tin kelawan sodako fahfaha nuli menyembunyikan soporojul ing sodako hatta la ta'lama sehingga ora weruh opo shimaluhu tangan kiwone rojul ma ing perkara tunfiku kang nafkah no ing ma opo yaminuhu tangan tengene rojul mutafakun alaih. Kalau kifaitai sodako sunnah khususnya yang disamarkan sih kalau sih ngerti kalau sampai sih sodako sampai tangan kiwomo gak ngerti nek tangan tanganmu ngelakuin sodako fungsinya kok dikai naungan kalau Gusti Allah anduk bata bani Amir radhiyallahu anhu kala jauh sopa Uqba samitu krungu sopa ingsun hadis ini jadi doa tapi dipotong karo Imam Ibnu Hajar ala sekolah ini karena kebutuhannya ini menerangkan masalah sodako. Jadi motong ucapan gak apa-apa, yang penting itu tidak merusak makna gitu loh, yang penting gak merusak makna. Ucapan orang dipotong gak masalah, maksudnya ada orang pidato kita ambil sepotong seret yang sekiranya tidak menimbulkan masalah, yang sekiranya ini tidak apa namanya menjadikan salah paham sesuai dengan apa yang dimaksud, tidak apa-apa itu. Kala an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu kalau dahulu sinten Uqbah sampean yo sering motong-motong kan ya. Nek nukil pendapat ulama dipotong ya kan toh hadis nukil kabeh nang buku lho nukil kabeh sampean kadang kaget golek sing sampean inginkan saja ambil sedikit ora apa-apa itu. Motong-motong itu yo penggaweane wong tukang nulis ya kan toh mesti motong-motong. Gala sami tu krumu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawusin dan Rasulullah kullum ri'in ing dawu kullum ri'in utawi sekabiani wong iku fidili sodakotihi tetep ing dalam bayangane sodakoi imri'in hatta yufsola sehingga diberi keputusan sapa bainanas ing dalem antaraning manungsa wahu riwayat ing hadis sapa Ibnu Hibban dadi manungsa itu berada di bawah naungan sedekahnya nanti ketika matahari berada di atas kepala niku nggih orang-orang enggak ada punya tempat berteduh kecuali sedekahnya ya kan tau. Kalau sampai orang-orang dikasih keputusan sama Allah Ta'ala ada min hari nar, ada min hari jannah sampai itu nanti Nabi Sayyidin radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala tausinan Kanjeng Nabi ayyuma muslimin ing dawuh ayyuma muslimin utawi endi-endine wong Islam ayyuma muslimin utawi endi-endine wong Islam iku kasa menganggoni sapa muslim memakaikan maknane musliman ing wong Islam tauban ing pakaian ala uriyin ing atase mutu artine mutu niku butuh deh butuh pakaian itu menolak panas melindungi dari kedinginan kasahu mongko memakaikan ing muslimin sinten Allah wa Allah min khudril jannati saking pakaian ijone saking piro-piro pakaian warna hijau ni surga ya. Hijau itu warna pakaian surga. Wah, jadi ini pakaian itu hijau. Wahyuma muslimin iki faedahe ngekei pakaian wong khususnya wong sing butuh. Banyak orang itu yang pakaiannya ya ya kan toh sampai harus wakil. Wahyuma muslimin lan utain dini wong Islam iku atama aweh mangan sapa muslim musliman ing wong Islam liyo ala ju'in ing atas lapar ad'amahu mongko paring mangan ing muslimin sinten Allah Allah min thimaril jannati sangking piro-piro buahi surga kala wa ayyuma muslimin lan utawi dini wong Islam iku sako aweh minum sapa muslim musliman ing wong Islam liyo angga romain ing atase ngelak biye yo sako mongko paring minum ing muslimin sinten Allah Allah minar rahiqi saking arak al maktumi kang disetempel arak sing murni ben enak banget iki ben tapi ya toh yang dunyo ya ora haram. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Abu Dawud wa fi isnadihi lan iku ing dalam sanad hadis lainun utawi apes an Hakim Ibn Hizamin radhiyallahu anhu ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al qala tausin Kanjeng Nabi al yadu utawi tangan al ulya kang dukur tangan di atas iku khairun luwih bagus minat yadi tinimbang tangan as-sufla kang ngisor ya jadi yang memberi itu lebih baik dari yang menerima ya jadi cita-citamu itu jadilah pemberi jangan jadi penerima jangan cita-cita jadi penerima bantuan ya jadilah pemberi bantuan cita-cita saya adalah sebagai pemberi bantuan itu. Ya, jadi konsep al-yadul ulia khairun minalnya di sufla ini harus benar-benar tertanam dalam seluruh jiwa umat Islam. Jadi punya semangat menjadi pemberi bukan penerima. Maka dungane nang Allah Ta'ala, ya Allah jadikanlah saya itu sebagai pemberi zakat, pemberi sodako. Makanya nek ya Allah berilah saya itu berarti ngene intine kan ya toh kepada orang lain walaupun lewat Gusti Allah. Iya kan toh? Nah, itu. Kala mengin donga wae. Donga ya Allah jadikan saya sebagai pemberi sedekah, pemberi zakat. Berarti kowe sugih wong zakat sampe Allah. Ngono manane. Kala wabada lan ngawitono sapa sira biman kelan wong tak ngulu kang nafkahi sapa sira ing man. Awali sedekahmu dengan memberikan kepada orang yang wajib menafkahi. Kalau istrimu anakmu masih butuh jangan kasihkan orang lain. Itu maknanya. Wa khairus shadaqati lan utawi luweh bagus-bagus shadaqah iku ma perkara harta artine kana kang ana apa ma kala iku andoh rikinan saking gegere kesugihan. Sebaik-baiknya sodako adalah sodako yang dikeluarkan oleh seseorang setelah dia mencukupi kebutuhannya. Nah, Jadi setelah kebutuhannya dicukupi, lalu dia sedekah. Iku paling apik-apik sedekah. Mergane orang semacam ini gak kira merasa getun sedekah. Waduh, kok tau sedekah ono iki rek. Saya kebutuh lah. Coba sudah dipersiapkan ini untuk kebutuhan satu tahun sudah ada semua. Terus sedekah iku sing paling hati. Tapi ora kudu ngono sedekah. Wa man lan utai sabane wong iku yasta'fif lamun apa iku nopreh wiki sokoman mencari wiki, wiki iku gak meminta-minta yu ifahu mokon datik no wiki yang mansin dan Allahu Allah wa man lan utai sabane wong iku yastagni semuki sokoman merasa suki ya yuknihi mokon yukih no yang man sinan Allahu Allah mutafakun aneh. Kalau kau masih merasa kurang ya Allah sing datik no wiki melarat. Kalau kau merasa kaya, ya Allah akan menjadikan kau kaya. Nah, jadi semuanya tergantung kepada sikapmu sendiri. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawusinan Abu Hurairah kila dinucapno apa ucapan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ayu sodakoti utawi intine sodakoh iku afdalul utama. Ya Rasulullah, mana sodakoh yang paling utama? Kala ngendika sinten Rasulullah juhudul mukilli wabda biman ta'ul. Kala juhudul mukilli iku utai luwe api-api sodako iku juhudul mukilli iku kemampuane wong sing fakir. Kala iku kemampuane wong sing fakir. Sodako sing paling api itu sodako wong fakir sak mampu di dhewe. Sama ini kan fakir-fakir. Ya sodako sak mampu ini mampu sewu iki ana sewu iki sepaling utama ini. Lah iya fakir kok gelem sodako kan luar biasa ya. Nek sugih sodako iku maklum wis gak butuh. Lah koyo sampeyan kula niki butuh banget kok disodako. Wah. Wah bisa kita katakan wah kita gak bisa kayak gitu. Sulit. Ya. Kalah potongan nomor cinti sulit ya kan angin kalau ngerti nah butuh di sodakoh no, ya. Kita butuh tapi bisa mampu nih sodakoh ya itu sulit bagi orang fakir sulit walaupun sebetulnya saja mentalnya orang itu suka diberi kalah bukan memberi wabnu hiban rahrajahu wabda'lan ngawit ono sopo siro biman kelawan wong tahu lu kan nafkah sapa sira ikman dadi awal sedekahmu kepada orang yang wajib engkau nafkahi anak istrimu akhrajahu riwayat ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Daud wa sahahu lan yo ing hadis sapa Ibnu Husaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Al Hakim. Kalau anhu lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu kal dawu sidin Abu Hurairah kala dawu sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaku sadaqo sapa sira kabeh ayo sadaqo le sadaqo le sadaqo ayo maksud sudah aku mari kala mongko ucap sapa rajulun wong lanang ya Rasulullah wahai Rasulullah Aindi ku ing dalam sating ingsun dinarun utawi sak dinar. Kanjeng Nabi kula cuma ngadho satu dinar kanjeng Nabi masa mau sedekah. Apa jam kanjeng Nabi? Kala dawuh sinten kanjeng Nabi tasaddaq sedekah sapa sira bi kelawan dinar. Ala nafsi kae ngatas awak dhewe sira. Ya sedekah nang awakmu dhewe. Lah ya kan toh? Ah niku sedekah nang awakmu dhewe. Nafkahi awake dhewe sedekah nang awake dhewe. Mungkin inti niat sedekah bukan nang awakmu kan gak tau niat. Ya itu kalau ganjaran ini, ah, nuno lebot cara nebot, wah ni duit rong puluh ewe, sodako, waduh, mai rong puluh ewe sodako nasong, nah aku dewe, usate lah, sodako niat itu sodako nang awak sun dewi, ah, warap ya, itu ganjaran, tak kan toh, nuno cara ni. Kala dawuh sinten ngucap sapa rajul indiku ing dalam sanding ingsun akhoru tawi dinar liyo kanjeng Nabi saya punya dinar yang lain kanjeng Nabi enggak cuma satu dinar. Kala dawuh sinten kanjeng Nabi tasaddaq sadaqo sapa sira bi kelawan akhor alawan ladika ing atase anak sira kena anakmu wis Kala ngucap sapa rajul indi kuing dalam sading ingsun akhoru tawi dinar liyo. Kala dawus sinten Kanjeng Nabi. Tasodak sodako sopo siro bi kelawan akhor. Ala khotimika ingatasi pelayan siro. Ya kono sodako no kepada pelayanmu, pembantumu. Kala dawus ngucap sapa rajul indi kuing dalam sading ingsun akhoru utawi dinar liyo. Ala dawus sinten Kanjeng Nabi antau te siro. Iku absoro luwe horo pihi kelawan iku aho. Oh ya wis kuwi luwe ngerti mbokat mbok delendi terserah wakmu sing luwe paham iku wakmu lah kan ya toh. Kala rawahu ngrene ing hadis sapa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu lan ing hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim. Kala Kula kula disuwunti iki. Kula nek kerja niate apa? Yo niat nak kaya awake dhewe, Mbah. Nek kerja kuwi wis tuwa tuwa kali. Opo banget. Anak wis mampu kabeh. Kula nek kerja niate apa nggih? Yo niat kerja untuk nak kaya awake dhewe, Mbah. Ala, ngene kan jarang ngerti. Sudah mosok sudah kula awake dhewe ora sama-sama mosok kan jenenge bidahu. Tasaddaq bihi ala nafsika. Kala Aisyah darat iman aku ala dawuh sinten Aisyah. Nek ana wong sing mbok mesemi ya mesem dhewe nang awakmu. Sedek dhewe. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ida anfaqat ing dalem nalikane nafkahno sapa almar'atu sapa wong wadon min tu'ami baitiha saking panganane omahe mar'ah ghairu mufsidatin hale ora agawe kerusakan ghairu mufsidatin hale ora agawe kerusakan kana mengko ono ikulah kate almarah ajruha utai kanjarin marah bima sebab perkara anfaqat kan nafkahno sapa marah ing mah wali zaujiha lan iku kadue bojone marah ajruhu utawi kanjarane to'am bima kata sabah sebab oleh kerja sopo ikur zaujia wadil khosini lan iku kadwi wong kang joko mitlu dalikutai sepadani mengguno-mengguno ajruhu la yang kusuh orang-orangi opo bak sopo batuhum sebagiani mar'ah zaujia lan khosin min ajri ba'din sangking kanjarani kang setengah kang liyo mutafakun alaih. Ana wong wedok nyodakono panganan sing nang omah dengan izin suami iki jenenge ghairu mufsidatin utawa wis suami pasti ngizini wis iku si perempuan tadi dapat pahala, suaminya dapat pahala, sing tukang jaga dhuwit niku ya dapat pahala. Wape entuk pahala tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang lain. Nabi Sayyidin Al-Khudri radhiyallahu anhu qol ja'at teko sapa Zainab Zainab imra'atu bin Mas'udin kang dadi garwane ibnu Mas'ud faqalat mongko ngucap sapa Zainab wake Zainab ya garwane bin Mas'ud Zainab juga jenenge ya Rasulullah wahai Rasulullah innaka setune panjenengan iku amarta perintah sinten panjenengan al yauma ing dalem iki ladina bisa dakoti kelawan sedako. Oh itu sampeyan piye? Diperintah sedako langsung sowan Kanjeng Nabi kepingin sedako, ngono critane. Diperintah sedako langsung sedako, gak kate mikir. Wa kana lan ono iku indi ing dalem sanding ingsun apa huliyun apa perhiasan dikang tetep kadhewe ingsun. Faratu mongko ngarepno sapa ingsun an atas sedako. Ingin to sodako sobo yang sudi kelawan huli Kanjeng Nabi. Hari ini jenengan peta sodako, saya punya perhiasan mau saya sodakokan Kanjeng Nabi. Tapi fasa amamu konyono sobo ibnu Mas'udin hati ini ngucap sobo ibnu Mas'ud da'anahu ing setuni ibnu Mas'ud wawaladahu lan anak ibnu Mas'ud iku ahaku manluwi hak-hak iwong atas sodaku kang sodako sopo ingsun bihi kelawan huliyen alaihim ing atase man. Tapi Kanjeng Nabi, suami saya Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dia dan anaknya merupakan orang yang paling berhak saya sedekahi dengan perhiasan itu. Benar enggak Kanjeng Nabi? Faqala mongko dawuh sinten Nabi yo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sodako, ing dawuh sodako bener sapa Ibnu Mas'udin, sapa Ibnu Mas'ud. Zaujuki utai bojo sirawadon wa waladuki lan anak sirawadon iku hakuman luwe berhak-berhak e wong tasodakti kang sodako sapa sirawadon bihi kalawan huliyen alaihim ing atase man. Bener bojo Ibnu Mas'ud, suamimu dan anakmu itu adalah orang yang paling berhak engkau sodako. Jadi sodako itu sing paling pas neng sopo, neng anak, istri, dulur, orang tua, itu sing paling utomo itu, paling utomo, sing paling berhak. Mari mereka mas selesai, tetangga. Kalau rawahum kan ing hadis sopan Bukhari, Imam Bukhari, Adib di Umar. Saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal dawuh sinten Ibnu Umar qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dongene la yazalu orang leren-leren sapa rajul wong lanang iku yasalu njaluk sapa rajul annasa ing manungsa padahal dhek mampu tapi njaluk mampu kerja atau punya uang tapi dia pekerjaannya minta terus padahal kerja dia mampu tapi kerjanya menjalu wahai piye hatta yatia singgon teko sapa rajul yaumil kiamati ing dalam dina kiamat walaisa hali ora ono iku fi wajihi tetep ing dalam wajah rajul kala apa mushakatul ahmin apa sepotong daging mutafakun ale ya dagingnya enggak ada di wajahnya ini enggak ada berarti tengkorak tok wajah wajahnya dipenuhi dengan tengkorak enggak ono apa nih kalau daging mana nih piye mana nih orang ini datang dalam keadaan hina tidak punya pangkat derajat sama sekali qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawsinten Abu Hurairah qala dawsinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong man iku yas'al lamun jaluk sapa man anasa ing menungso takasuron krana ngekeh-ngekehno supaya mau ha man yas'alin nas amma amwalahum terus takatsuran amwalahum ing pira-pira hartane annas takatsuran krana ngekeh-ngekehno harta dia njaluk ben hartanya semakin menumpuk jadi bukan krana butuh itu jenenge fa inama yas'alu mongko angin pestine njaluk sapa man jamron ing bara api falyastaqillah mongko pecen nyedidikno sapa man nyedidikno njaluk awliyastakfir atau pecen ngekeh-ngekehno sapa man rawahu riwayat ing hadis sapa muslimun imam muslim jadi orang yang meminta bukan karena butuh tapi karena ingin memperbanyak harta ya itu sama halnya dengan meminta api neraka maka perbanyaklah minta atau sedikitlah terserah kamu wis tak dudui ya kan toh akibati dolah berarti bi haram meminta-minta kalau tujuannya ingin memperbanyak harta nek butuh yuk apa Anis Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu kani nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten kanjeng nabi la ayya khudha yaktine utawi yen to mengambil sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh hablahu ing tampare ahadukum ngerti tampare ya tambang itu tali qala fayati nuli teko sapa ahadukum fayati nuli teko sapa ahadukum bi huzmatin kelawan sabongkok kamu bisa disabongkok itu di kayu, ditaleni, seret jenis sak pokok jero ngene kula. Nek sampean sapa jenis? Ya wis iku wis. Sampean ngangkat kayu yo. Mau dipindah kemana? Dibongkoki. Dinaleni wong kok. Iku jenenge sak pokok. Mbok bisa-bisane apa gak paham. Minal hatobi kang saking kayu bakar ala dohrihi ingatasi kegeri ahadukum fayabi aha nuli menjual sopo ahadukum ing huzma fayakufa mongko nyekah sopo ahadukum biha kalawan huzma wajahahu ing wajahe ahadukum iku khairun iku luwih bagus lahu marang ahadukum terus min ayas ala langsung ayas Allah min ayas Allah tinimbang yas Ali wekul malan walah min ayas Allah tinimbang yaitan jaluk sopahadukum anasa ing menungso kemudian anasi walah gitu. Kala aktauhu paring sopah anas ing ahadukum au mana uhu utawa nyekat sopah anas ing ahadukum awahu dengan hadis sopah Bukhari Imam Bukhari ya ambil tampar cari kayu bakar, ya, pikul di atas punggungmu bawa ke pasar itu lebih baik daripada engkau meminta-minta. Ya, sembunyi kerjo, saya isoni opo aes. Iso kulo ngarit, ngerti ngarit? Mencari rumput, ya wis golek rumput dalam pasar. Itu lebih baik daripada mengini, ya dah. Lu api daripada jaluk nulis. Kala iso kula niku nempel ban. Napa kok nempel ban montor? Ya. Tambal ban ya wis kok nempel ban, tapi aja masang paku lho ya. Kala baca kula apalan piye ada iki ae nempel ban, ya toh. Ayo jenenge barek mondok saya iso ne wis. Tapi ya tetep bukan ngaji muka apa, tapi profesinya tukang tambal ban, masyaallah. Kala saya izin, wah. Masuk S2 ngarit rek. Loh ya gak iso kerja nek kate piye kowe? Ya ngarit ya opo. Dolah. Yo cucu karo wong desa. Ya gak apa-apa de cucu guru wayahe kok iki. Wayahe ngarit dhisik ya ngarit dhisik. Wong mondok 70 tahun, 70 tahun. Hah? 10 tahun kok ngarit kok malah yen cene piye iso ning ngarit. Ngarit ya opo. Mungkin nek wis wayahe kan diangkat dhewe karo pengiran. Kala rawahul Bukhari ngaji tapi tetap butuh ya kan toh dakwah kudu tetap ya kerjaan harus kerja saya iso nih iso nih dagang munyer-munyer ke pasar ya harus munyer-munyer ke pasar kemana gak apa-apa gak dagangan kala masih ting Jember ya mumpung-mumpung sak Jember ya pasar ini kan ben mingguan biasanya pasar itu zaman dulu maka apa minggu ini kes hari Jumat ini ke pasar Ngebang, ke pasar Balung, ke pasar Rambi, mumpung saya jemur-jemur lah. Wala zaman dulu. Wala, semuanya kerja. Daripada meminta atau toma. Wala an samurah tabni juntuh bintut. Ya Allah, anhu kolang tiga sopa samurah. Wala da'usin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawusin dan kanjeng Nabi daung ini al-mas'alah tutain jaluk jaluk-jaluk dengan tanpa kebutuhan iku kadun iku keburukan yakutukang burukno pihak kelawan mas'alah sopa rojul wong lanang wajahahu ing wajahe rojul eh? Kau yang jaluk, kau tuh mencoreng wajahmu sendiri kemana nih? Ya tak, mencoreng wajahmu sendiri. Orang san jaluk ilah ayas ala kecoba yang tuh jaluk sobaro jun wong lanang sultanan ing sultan. Fi amrin ing dalam perkorona buta kang ora kenora iku maujud. Dala minhu saking amrin. Ya tak. Kecuali ente jaluk kepada pemerintah sesuatu yang itu tidak bisa kita peroleh kecuali dengan minta, ya kan? Dan itu hak kamu karena itu harta baitul mal, harta negara. Dan ente gak mungkin digai, negak ngekei prop, ya kan? Nah, ajukan profesor itu, nggak apa-apa. Rawahu Tirmidzi. Ya Johan ya, wah senang Johanus. Itu legalitas rek. Mas Sohahahu Profesor ya. Ini kita lihat gawe prop. Mas Sohahahu Lanyoheno Sobo Tirmidzi ing hadithnya jadi sultan gak apa-apa jadi ini. Oh iya, mereka ini hak kita sih. Karena berasal dari Dewisa Negara. Allah, setiap rakyat Indonesia itu mempunyai hak fi baitil mal, itu punya. Kalau begini dia bisa, hak kita semua kan itu. Babu kismati sodakot utawi kiku bagi piro-piro sodakot, artinya zakat Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Kalau ada usina Nabi Sa'id santai, sekonnya guru mateng. Kala dawasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya toh, teh piro sing munyar-munyar iku berarti kurang mateng. Kala dawasin Rasulullah, la tahillu ora halal apa sedekah tu sedekah. Masa kaya tangi kate langsung mangan kuwi tonton ya toh. Kala karo PT, PT ceker-ceker. La tahillu ngaji di isi terus mangan. La tahillu ora halal apa sedekah tu sedekah ligonin marang wong sing sugih ya. Kala dadi zakat iku gak oleh kanggo wong sing sugih gak kena. Illa li khamsatin kecoba kadhi wong limo. Kala rupane diamilin kadhi amil alaiha ing atase zakat. Walaupun sugih gak apa-apa iki. Dikai zakat. Ya kan? Amil. Amil zakat itu lho. Ya, sing narik, sing nulis, sing nyatok. Suapu itu amil masuk. Ya, ketua amil, nah itu masuk apa itu wis? Nah, itu berhak oleh nopo zakat walaupun sugih ora julin utawa wong lanang mistaroha kang tuku sapa rajul ing zakat bimali kelawan hartane rajul utawa dia membeli zakat. Nah, jadi orang mau fukor dikasih zakat terus dibeli karo sampean ya ora apa-apa. Iku berarti mangan zakat kan ya. Oh, tapi kan dibeli kan apa au gharimin utawa wong sing utang. Dia hutang ya untuk menerlai pertikaian di antara kedua belah pihak. Islahu dadil bayt mesti. Utang. Nek nganggo duwe dhewe gak oleh zakat. Utang koncone. Aku utang piro? 10 juta. Bagi melerai itu loh, kalau persengketaan antara masyarakat kota, wah dijamu makan bersama ya kan toh, nah, supaya mata ini orang gorim ini walaupun kaya dia, walaupun dia punya harta banyak, berhak untuk memperoleh zakat guna untuk membayar. Ghazin untuk wong sing perang fisabilillah, ing dalam sabilillah. Aw miskin untuk wong miskin. Tusud diko kang kisota koi sop walehi ing atasi miskin minah saking zakat. Fahda mongko paring hadiah sop miskin minah saking zakat. Ligonin marang wong sing suki. Kala utawa miskin dikei zakat. Terus sama si miskin zakat itu diberikan kepada orang kaya kawopo kawahu renang hati sapa Budawud wa Ibnu Majah wa sahahahu lan nyoheno ing hati sapa Al Hakim wa ala lan ngarani kemasukan ilat sapa Hakim ing hadis bil irsali kelawan mursal ketoke mutasil tapi ternyata mursal iku jenenge ilat. Ilat itu sesuatu yang samar yang tidak akan bisa ketahui kecuali dengan penelitian yang mendalam. Mu'alam ya rabbana di annana qadarafna annana asrafna anna lawa asrafna fatub alaina taubatan silukullahauba wastur lana والآلي والإخواني وسائر الخلاني وكل ذي sirotin au suhbah wal muslimina ajma Rabbi isma fadla wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tasfi suhli walhamdulillahi fil badri wa tanah فيها عباد الله عمرها يا رب.